mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman atas 50.000 subscribe-nya. Untuk kedepannya, tontonin terus video terbaru saya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.